ialah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan di dalam pagi hari ini kita memulai kembali di dalam membaca kitabul ilmi yang beberapa waktu enam libur panjang dalam membaca kitab ini, dan mudah-mudahan dengan selesainya daurah yang telah kita adakan di An-Najiyah, Mahat An-Najiyah Batam ini bisa menjadi suplemen untuk lebih semangat bagi diri anak pribadi dan antum semuanya, karena daurah sifatnya itu bukan rutinitas, dan yang rutinitas adalah kajian-kajian yang kita adakan ini. Dan ini nukilan dari asatidah bahwa daurah itu adalah suplemen tambahan untuk lebih memberikan motivasi semangat bagi kita semuanya. Dan masih berkenaan dalam kitabul ilmi ini, kita membaca tentang fatwa-fatwa berkitar tentang ilmu. Kita masuk pada pertanyaan yang ke-99. Su'ila fadilatu syekh, ma qaulukum fiman yattakhidhu min akhta'il ulama'i tariqan lilqadah fihim wa rumyahum bilbuhtan, wa man nasihatu allati tuwajjihuha li talabatil ilmi fi dhalik. Ditanyakan kepada fadilatu syekh rahimahullah Ibnu Utsaimin rahimahullah, apa pendapat engkau kepada orang yang menjadikan dari kesalahan-kesalahan ulama sebagai sarana jalan untuk mencela mereka dan menuduh mereka sebagai orang yang melakukan kedustaan, dan apa nasihat yang kau berikan tentang hal ini kepada para penuntut ilmu? Fajaba fadilatuhu biqaulih, maka beliau menjawab, al-ulama'u bila syakkin yukhti'una wa yusibun. Tidak diragukan bahwa para ulama kadang mereka terjerumus ke dalam kesalahan dan kadang mereka benar. Walaysa ahadun minhum ma'suman, dan tidaklah ada seorang pun dari mereka yang maksum, yang terbebas dari dosa-dosa. Dan ini kalimatul haq. Walaysa ahadun minhum ma'suman. Ini kalimatul haq. Ini merupakan pernyataan dan ucapan yang benar. Bahwa tidak ada seorang pun dari para ulama ma'suman. Tetapi pada sebagian orang, dari orang-orang yang muta'assibun terhadap seseorang, kadang mereka mengucapkan yang seperti ini, tetapi yang diinginkan kalimatul haq ini, yuridu bihal batil. Yang diinginkan dengan ucapan yang benar ini, diinginkan olehnya adalah suatu kebatilan di belakang tersebut. Yang tidak mau menerima fatwa-fatwa dari ulama al-kibar. Dan sering kita dengar, yang sering menjadi, barakallahu fikum, arahan ini ditunjukkan kepada Syekh Robi, hafizallahu ta'ala, Syekh Robi kan gak maksum. Padahal mereka tidak menginginkan nasihat ataupun fatwa-fatwa dari beliau hafizahullah ta'ala. Dan kalimat ini benar, kalimatul haq. Tetapi yang diinginkan oleh orang-orang, sebagian orang, adalah kebatilan di belakangnya. Wala yambagi lana bal wala yajuzu an nattakhidha min khata'ihim sulaman al-qadah fihim. Fa inna hadha tabi'atul bashar kulluhum ay yukhti'u idza lam yuwaffaqu lis-shawab. Dan tidak sepantasnya bagi kita, dan tidak boleh, bahkan tidak boleh untuk kita menjadikan kesalahan dari mereka sebagai tangga untuk mencela mereka. Fa inna hadza tabi'atul bashar kulluhum. Karena kesalahan yang terjadi pada seorang adalah tabi'atul bashar, tabiat seorang manusia. Tak kala mereka melakukan kesalahan, kekeliruan, maka mereka berada kepada suatu yang tidak mencocoki dengan kebenaran. Dan inilah bimbingan dari beliau rahimahullah. Sebaliknya seorang tidak boleh ta'assub dengan seorang pun. Bahkan tak kala kesalahan pada yang terjadi pada seorang alim yang dia ta'assub kepadanya, maka tidak pantas untuk dibela jika kesalahan itu memang benar-benar salah. Bahkan kesalahan itu menimbulkan dampaknya perpecahan di berbagai negara. Dan ini merupakan sifat yang ghulu. Dan yang seperti ini merupakan hal yang tercela. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang melampaui batas. Binasalah orang-orang yang melampaui batas. Dan binasalah orang-orang yang melampaui batas. Dan at-tanattu adalah at-takalluf. Mutanatti adalah orang yang memberat-beratkan diri dan berdalam-dalam terhadap suatu perkara. Maka ini suatu yang tercela. Maka ahlus sunnah al-wasat Memang jika kesalahan itu muncul pada seseorang, maka kita nyatakan itu salah. Lebih-lebih jika para ulama al-kibar telah berbicara. Dan tentunya kita alhamdulillah telah mendengar dari fitnah-fitnah yang terjadi di saat ini yang disampaikan oleh Ustaz Qomar hafizallahu taala pada waktu-waktu yang lalu. Dan sungguh orang-orang yang ta'assub, orang-orang yang taklid dengan membabi buta terhadap seorang, maka dampaknya akan sangat berbahaya sekali. Ana nukilkan perkataan Syekh Arafat hafizallahu taala, bentuk contoh orang-orang yang ta'assub terhadap seseorang, taklid buta terhadap seorang walaupun seorang tersebut dalam berada di atas kesalahan. Al-ba'du ka'annahum yuriduna min tullabil ilmi ayyakunu kal malaikah la yaqa'una fil khata walau waqa'a fil khata awisnatain fahum la yuslihuna litadris wala lidda'wah bainama man yata'assabun lahu waqa'a fi ibaratin syirkiyah wa bida'in lafziyah wa hukima alaihi al-fisq wal kadib wa yudafi'u an Muhammad al-Ma'bari alladhi da'a ila hurriyatil fikriyah aw fikri ma'a rawafid fa aina at-taubatuhu. Kata beliau rahimahullah, sebagian manusia dari orang-orang muta'assibun menginginkan para penuntut ilmu, manusia seumumnya, seperti malaikat yang tidak terjatuh ke dalam kesalahan. Seandainya seorang tersebut terjatuh di dalam kesalahan, satu kesalahan atau dua kesalahan, langsung disikapi. La yuslihuna litadris. Dia tidak berhak untuk mengajar. Di antara korbannya beliau rahimahullah hafizallahu taala Syekh Arafat, oleh orang-orang muta'assibun terhadap Dr. Muhammad Ibn Hadi hadahullah. Tidak pantas untuk berdakwah. Maka tak kala orang-orang yang ditaklidi dari Dr. Muhammad Ibn Hadi, baik kesalahannya yang berupa ibarah, ungkapan-ungkapan syirkiyah yang telah kita dengarkan pada kesempatan ataupun pada pertemuan-pertemuan yang lalu bersama asatidah, dan bid'ah-bid'ah yang sifatnya lafziyah dan dihukumi dengan kefasikan dan kedustaan, dan bahkan membela dari Muhammad Al-Ma'bari, yang mana Muhammad Al-Ma'bari menyeru kepada kebebasan di dalam berpikir bersama Naam Syiah Rawafid, maka mereka mana tobat mereka? Ini jelas sudah disampaikan, kita sudah dengar dari keterangan oleh asatidah yang menyebutkan tentang fitnah ini. Adapun orang-orang yang mereka anggap sa'afiqah, mereka telah bertobat dari kesalahan-kesalahan yang muncul. Namun kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh dai mereka, pemimpin mereka, nam, maka sebagaimana yang dinukilkan, tidak didengarkan dari tobatnya. Bahkan dibela oleh orang-orang yang muta'assibun. Ini diantara seorang harus bersifat pertengahan. Tak kala ada kesalahan dari seorang alim, maka jangan menjadikan hal tersebut celaan, tangga sebagai untuk mencela mereka. Dan juga tidak boleh pula, tak kala ada kesalahan seorang dari seorang alim untuk dibela dengan sekuat tenaga. Maka seorang itu hendaklah bersifat tengah. Kemudian kita lanjutkan dari ucapan beliau rahimahullahu taala, maka kesalahan yang terjadi pada seseorang itu adalah tabiatul bashar, tabiat manusia, yang kadang mereka tergelincir pada kesalahan, maka di saat itu maka dia tidak mencocoki kebenaran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata, setiap keturunan Adam melakukan kesalahan. Wa khairu at-ta'in at-tawabun, dan sebaik-baik orang yang mau melakukan kesalahan maka bersegera bertobat. Nah, maka tidak terlepas lakop naam pada seorang itu tergelincir dari kesalahan. Tidak akan terlepas hal tersebut. Nah, tetapi solusinya tadi dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khairu khata'in at-tawabun. Rujuk segera kembali kepada kebenaran. Kemudian beliau melanjutkan, walakin alaina idza sami'na an alimin au an da'iyatin minad du'a au an imamin min a'immatil masajid idza sami'na khata'an an natasila bihi. Akan tapi wajib kita jika kita mendengarkan tentang seorang alim atau seorang dai dari para duat, atau seorang imam dari imam-imam masjid, jika kita mendengarkan suatu kesalahan yang ada pada mereka, maka dicek kebenarannya. Nattasil bihi, untuk dicek kebenarannya. Hatta yatabayyana lana, sampai terjelas bagi kita. Dan fitnah yang muncul saat ini bukan terjadi sehari langsung meledak, bukan. Sudah berjalan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan sifatnya tahun. Asal tidak diam. Nah, maka tak kala sudah berbagai tahapan nasihat-nasihat, maka nah, ini sudah dilakukan oleh asal tidak. Nah, tentang fitnah-fitnah yang muncul tidak langsung, tak kala kesalahan yang terjadi pada seorang alim, seorang ulama langsung diungkapkan, tidak. Namun naam menunggu dari apa arahan ataupun fatwa nasihat dari ulama al-kibar. Dan inilah caranya untuk mengecek kebenarannya sampai jelas bagi kita tentang perkara tersebut. Li'annahu qad yahsulu fi dzalika khata'un fi naqli anhu. Kadang kesalahan itu muncul di dalam penukilan. Aw khata'un fil fahm lima yaqul. Atau kesalahan itu muncul di dalam memahami apa yang dia katakan. Dia salah di dalam memahami, kemudian salah di dalam mengatakan tentunya. Ini kadang sering terjadi pada diri-diri kita. kita memahami itu, yang kita pahami salah, otomatis yang diucapkan salah. 6. Kadang kesalahan itu muncul bentuknya seperti itu. Ausu'u qasdin fi taswihi sum'atan alladhi nukila anhu hada syai'u. Atau jeleknya niat dari orang yang menukilkan, dari seorang yang melakukan kekeliruan. Memang sudah ada niat jelek. Bukan ingin as-sulh untuk memberikan perbaikan, tetapi ingin memberikan niatnya yang jelek. Wa ala kulli halin, faman sami'a minkum an alimin au an da'iyatin au an imamin au an imami masjidin au ayi insanin lau wilayatan, man sami'a anhu ma la yanbaghi an yakuna. Maka pada keadaan bentuk apapun kesalahan itu ada atau muncul, terjadi, barang siapa yang mendengar dari mereka tentang seorang alim atau seorang da'i atau seorang imam masjid atau keumuman manusia yang memiliki kedudukan, maka tak kala mendengar tentang hal tersebut, tidak langsung sepantasnya untuk seorang bersikap. Fa'alai ayat tasilabihi wa ayas alahu. Maka wajib baginya untuk mengecek kebenaran dan bertanya kepadanya. Apakah benar antum mengatakan seperti itu? Nah, dicek kebenarannya. Hal waqa'a dzalika minhum am lam yaqa? Apakah dia melakukan itu atau tidak? Jangan-jangan penukilan ini salah. Jangan-jangan dia tidak paham. 6. Summa idza kana qad waqa'a falyubayyin lahu ma yara anna khata'. Maka kemudian jika telah dilakukan proses tersebut, ngecek kebenarannya dan bahkan bertanya kepada orang yang berkaitan, falyatabayyan lahu, maka hendaklah jelaskan kepadanya apa yang dia pandang itu suatu kesalahan. Itu salah ya akhi, jangan seperti itu. Nah, fa'imma ayyakuna qad akhta'a fayarji'u an khata'ihi. Maka bisa jadi, tak kalah seorang sudah menyadari bahwa hal itu salah, maka dia akan rujuk. Nah, dan ini yang kita harapkan. Ya, kita memberitahu nasihat, masukan dengan hal yang benar. Diharapkan seorang tak kala dijelaskan seperti itu dari kesalahan, untuk rujuk dari kesalahan ini yang diharapkan. Wa imma ayyakuna huwal musib. Bisa jadi ayyakuna huwal musib. Dia itu yang benar. Fayubayyin wajha qawlihi hatta tazulal fawda allati qad naraha ahyanan wala siyam baina syabab. Bisa jadi apa yang mencuat, yang muncul itu adalah suatu kebenaran dari dirinya, maka jelaskan sisi kebenarannya yang mana. Agar hilang kekacauan yang muncul lebih-lebih di tengah para pemuda, para penuntut ilmu. Wa innal wajiba 'ala syabab wa 'ala ghairihim idza sami'u misla dzalika ayakuffu alsinatahum wa ayas'u bin nushhi. Dan sungguh yang wajib bagi para pemuda dan selain dari mereka, jika mereka mendengarkan yang semisal itu, agar dia menahan lisan-lisan mereka dan wa'ayas au bin nusah, dan berusaha untuk melakukan perbaikan. Walittisal biman nukila anhu ma nukila hatta yatabayyan al-amru. Dan menghubungi dia dari penukilan bahwasanya yang dinukilkan itu salah, sehingga telah jelas perkara tersebut. tidak adanya pemasalah di dalam memahami suatu perkara. Amal kalamu fil majalis wala siyama fi majalisil 'amah ayu qala ma taqulu fi fulan al-akhar alladhi yatakallamu diddal akharin. Adapun berbicara di dalam majlis-majlis, lebih-lebih di dalam majlis umum yang sifatnya perkara itu belum jelas tentunya. Apa yang kau katakan tentang fulan? Apa yang kau katakan tentang fulan yang lainnya yang berbicara kebalikan dari apa yang engkau sampaikan? Fahadha amrun la yambaghi batsuhu itlaqan. Maka perkara ini tidak boleh untuk disiarkan secara mutlak. Ini jika perkaranya, barakallahu fikum, perkara yang belum jelas. Perkara yang masih diharapkan kebaikan. Dengan na'am sirriyah. Jika kita ucapkan dengan na'am secara rahasia terhadap seorang yang berkaitan. Namun jika perkaranya sudah jelas, lebih-lebih perkaranya tentang dakwah, mafsadat tentang dakwah, ya harus dijelaskan. Namun jika perkaranya tidak seperti itu, maka tidak pantas untuk disiarkan secara mutlak. Li'annau yusirul fitnah wal fawdha. Karena bisa menimbulkan fitnah dan kekacauan yang muncul. Fayajibu hifdzul lisan, maka wajib menjaga lisan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu, ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullih? Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisani nafsihi wa qala kuff 'alayka hadha. Qultu ya Rasulullah inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Qala sakilatka ummuka ya Mu'ad, wa hal yakubun nasu fin nari ala wujuhim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Maka wajib menjaga lisan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menyebutkan hadis ini, ala ukhbiruka, disebutkan ala aduluka ala abwabil khair, apakah mau aku tunjukkan kepada engkau pintu-pintu kebaikan? Maka disebutkan oleh Rasulullah pintu-pintu kebaikan na'am yang sangat banyak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih, apakah engkau mau aku tunjukkan, kabarkan kepada engkau yang menguatkan itu semuanya? Menguatkan dari kebaikan-kebaikan itu semuanya? Maka Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi lisani nafsihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya. Waqala kuffa 'alaika hadha. Tahanlah nam bagimu ini. Ini syarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada lisannya untuk agar nam dijaga, ditahan lisannya. Qultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kita akan diazab, disiksa dengan apa yang kita ucapkan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sakilat ka ummuka ya Mu'ad. Ini ucapan yang menunjukkan keheran-heranan dari seorang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hal yakubun nas finnar ala wujuhim?" Atau masih ucapan Mu'ad, apakah manusia akan diseret ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka atau dia berkata, atau di atas hitung-hitung mereka, melainkan illa hasaidu al-sinatim, melainkan apa yang keluar dari lisan mereka. Atau ini masih ucapan Rasulullah, bahwasanya manusia itu akan diseret ke dalam neraka di wajah-wajah mereka, atau Rasulullah bersabda, di atas hitung-hitung mereka, melainkan disebabkan yang keluar dari lisan-lisan mereka. Ini hikmah untuk seorang menjaga lisannya. Wa ansahu talabatal ilm wa ghairahum ayattaqullaha. Dan aku nasihatkan kepada para penuntut ilmu dan selain mereka, ayattaqullaha, untuk mereka bertakwa kepada Allah. Wa la yaj'alu a'radhal ulama'i wal umara'i mutiyatan yarkabunaha kaifa ma sya'u. Aku menasihatkan para penuntut ilmu dan selain mereka untuk bertakwa kepada Allah dan agar mereka tidak menjadikan kehormatan para ulama dan para umara, para pemimpin, sebagai binatang tunggangan yang mereka tunggangi kemana yang mereka inginkan. Lebih-lebih ini, politik yang mungkin kita menahan, ya, a'rad al-umara, kehormatan para pemimpin. Jangan jatuh latah dari yang tersebar, yang terjadi kepada keumuman manusia. Fa'ina idza kanatil ghibah fi amatin nas min kaba'iriz dzunub, maka jika ghibah pada keumuman manusia adalah termasuk dari kaba'iriz dzunub, termasuk dosa-dosa besar, fahiya fil ulama wal umara ashadda wa ashadda, maka kepada ulama dan para pemimpin bangsa lebih besar bahayanya. Hamanallahu wa iyyakum amma yughdibuh, semoga Allah menjaga kita dan kalian dari apa-apa yang membuat Allah murka. Dan semoga haman wa hamana amma fihi al-udwanu ala ikhwanina innahu jawadun karim. Dan semoga Allah menjaga kita dari apa-apa yang bisa muncul permusuhan di tengah-tengah kita semuanya. Innahu jawadun karim, sungguhnya dia zat yang maha dermawan, yang lagi maha pemurah. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang datang kita bisa lanjutkan pada fatwa-fatwa yang berikutnya. Naktahi bi hadzal qadar. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.